ketika dipergunakan pada perkara yang semestinya, yaitu sebagai wasilah di dalam melakukan ketaatan kepada Allah, maka akan terpuji. Akan tetapi ketika kedudukan dan harta itu diarahkan pada keinginan-keinginan hati dan keinginan-keinginan hawa nafsu, di mana seseorang ingin mendapatkan kedudukan di mata manusia atau harta melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, maka akan tercela. Sehingga menunjukkan jah kedudukan yang tercela ini sangat berbahaya. Di mana seseorang ketika melakukan amalan-amalan, baik amalan ketaatan atau amalan kebaikan, akan terhinggapi padanya penyakit ingin dilihat oleh orang, ingin dipandang oleh orang lain. Makanya bab selanjutnya adalah beliau menjelaskan tentang bagaimana mengobati penyakit cinta senang kepada kedudukan. Kata beliau Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, bayan ilajil hubbil jah, penjelasan tentang terapi di dalam mengobati senang cinta kepada kedudukan. Kata beliau, i'lam anna man ghalaba ala qalbihi hubbul jah sara maqsurun him ala mura'atil khalq. Ketahuilah sesungguhnya orang yang terkalahkan di dalam hatinya oleh senang kepada kedudukan akan menjadi apa? Akan menjadi tujuan keinginannya mendapatkan pandangan perhatian orang lain. Nah, itu penyakit yang berbahaya. Kalau sudah di dalam lubuk hati kita terliputi atau dikalahkan oleh hubul jah, kesenangan, kecintaan, keinginan ya terhadap kedudukan, maka perhatian keinginannya pasti ingin mendapatkan perhatian orang lain. Nah, saya ingin menjadi yang nomor satu, baik dalam masalah ilmu atau dalam masalah jabatan, kedudukan, pangkat, pokoknya pengen yang di atas. Otomatis pusat perhatian dia, tujuan dia, nah, akan mengarah kemana? Akan mengarah ingin mendapatkan muro'atul khalq, ingin mendapatkan perhatian pandangan manusia. Masgufan bitaradud ilaihim, maka dia sangat berkeinginan berbolak-balik kepada perhatian orang. Bahkan Mas Gupan itu sangat senang, sangat ingin berbolak-baliknya pandangan manusia kepada dirinya. Maka akan berbolak-balik kepada ingin mendapatkan perhatian. Wa mura'atul lahum. Nah, akhirnya dia tergantung kepada orang banyak. Tergantung kepada ingin mendapatkan perhatian orang banyak. Wa la yazalu fi aqwalihi wa af'alihi mutalafitan ila ma ya'dhimu manzilatahu indahum. Dan senantiasa di dalam ucapannya, perbuatannya, ada kecenderungan apa? Pada perkara yang akan membesarkan kedudukan dia di sisi manusia. Ya tadi akhirnya jadi riya. Nah, semangat. Semangatnya itu apa? Karena ingin dapat pandangan perhatian orang. Amalan ibadahnya dia, rajinnya dia, pendekatan dirinya dia kepada orang. Nah, seperti itu. Ucapannya diatur agar menarik, menunjukkan dia pandai berdebat, aladul khisam, pandai berbicara, bahkan bangga lagi dengan bisa membantah orang yang di bawahnya. Nah, perbuatannya dia akhirnya berbalik kepada perhatian orang lain. Sebagai contoh lah misalnya, talabatul ilmi, dia senang diperhatikan gurunya, dia senang diperhatikan teman-teman, santri pintar, talabatul pintar yang pintar, perhatian. Jadi senang seperti itu. Iya, akhirnya ucapannya dia fasih-fasihkan, perbuatannya dia nampakkan kepada manusia baik. Akhirnya riya, enggak ikhlas kepada Allah. Ini orang yang mendapatkan kedudukan di sisi makhluk. Wa dzalika badrun nifaq. Ini yang bahayanya. Dan hal tersebut adalah bibit-bibit dari kenifakan. Kan ngeri kan? Mungkin awal-awalnya dia hanya ingin apa? Kalau diperhatikan orang itu dia semangat. Nah, dipuji oleh orang dia jadi semangat. Kalau enggak dipuji dia lemas, futur. Nah, kalau diperhatikan dia semangat berbuat amal ini itu. Kalau tidak, dia enggak semangat. Ini apa? Bibit-bibit nifak. Kenapa demikian? Wal asul fasad, bahkan ini adalah pokok kerusakan. Kenapa? Li'anna kulla man talabal manzilah fi kulubin nas ittarra an yunafiqahum. Karena setiap orang yang mencari kedudukan di hati manusia, manusia agar manusia cinta kepada dia, memuji dia, memandang dia, menghormati dia, memuliakan dia, menjadikan dia orang yang nomor satu. Ittara akan memaksa dia untuk apa? An yunafiqahum. Dia berbuat nifak kepada manusia. Artinya, bi idhar ma huwa halin an. Yaitu, menampakkan perkara-perkara yang dia kosong pada kenyataan dari dirinya. Kelihatan alim, kelihatan berilmu, kelihatan masya Allah, qona'ah, masya Allah, juhud. Padahal gak ada pada dirinya. Iya, menampakkan kebaik-kebaikan, padahal dia tidak ada perangai-perangai itu pada dia. Kenapa? Tadi, karena sudah terkalahkan di dalam hatinya hubuja. Ini ngeri sekali. Nah, wayajurru dzalika ilal mura'at bil ibadat. Akhirnya menyeret perbuatan itu untuk dia diperhatikan di dalam melakukan ibadah. Merembet kemana-mana. Tadinya sekedar ingin dapat pandangan manusia, merembet akhirnya tumbuh bibit-bibit kenifakan. Dia menampakkan zahirnya bagus, padahal batinnya masya Allah rusak. Kemudian terseret dengan itu apa? Ingin diperhatikan dalam masalah ibadahnya. Masya Allah sholatnya, masya Allah ahlaknya, masalah ibadahnya, umrohnya, seperti ini, masya Allah tawadunya. Padahal dia kenyataannya tidak seperti itu. Dia melakukan itu apa? Muro'atun nas. Waqtihamul mahdurat. Akhirnya apa? Menembus, menerobos perkara-perkara yang berbahaya bagi dia. Nah, kok bisa? Akhirnya menghalalkan segala cara. Ketika hal itu datang, ada saingannya yang dianggap saingannya. Orang yang ingin mendapatkan pandangan manusia, maka dia akan jatuhkan orang-orang yang coba-coba menyaingi dirinya. Dalam masalah keilmuan, dia apa? Dia belajar cuma di sana, cuma sekian bulan. Dia belajar, enggak belajar sama ulama. Seperti itu. Dijatuhkan habis. Nah, ikhtahamal mahdurat. Dia tabrak, dia babras, ya, terobos. Melakukan perkara-perkara yang berbahaya. Akhirnya, gibahi temannya. Mengibahi saudara-saudaranya. Padahal saudaranya tidak ada tujuan maksud merebut apa yang dia sudah dapati dari kemasyuran atau yang lainnya. Nah, karena dia anggap itu adalah lawan, maka dia akan terjang perkara-perkara yang berbahaya. Apalagi masa rebutan jabatan, disingkirkan, dijelek-jelekan, dicari kesalahan-kesalahannya. Itu perkara-perkara yang bahaya. Mencari aib-aib saudaranya. Dicari kesalahan-kesalahannya. Waduh, simpulan ini begini-begini. Akhirnya orang jauh darinya. Supaya apa? Pandangan perhatian manusia itu hanya kepada dirinya. Iya. Dari sisi mana aja? Dari masalah ilmu agama. Dari sisi masalah jabatan. Dari sisi masalah harta. Iya. Seperti itu. Karena dia ingin mendapatkan perhatian orang banyak. Maka dia jatuhkan orang-orang yang dianggap sebagai pesaingnya. Wa tawasul ila iktinasil qulub. Dan akhirnya perbuatan itu akan menembus kepada hatinya. Rusak hatinya seperti itu. Tadinya hanya di sekitar hatinya. Kemudian muncul bibit-bibit kenifakan. Kemudian dia terjatuh kepada muraat di dalam ibadah. Akhirnya nerjang perkara yang berbahaya. Akhirnya tembus kepada hatinya. Rusak jadinya hatinya. Nah, nantinya akhirnya timbulnya hasad. Seperti yang sudah disebutkan. Ya, adanya hasad. Adanya kibr. Adanya zalim. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan orang yang sudah tembus hatinya ini. Dari perkara-perkara cinta kedudukan. Akan menghabisinya. Baik kehormatannya, hartanya, bahkan na'udzubillah bisa kepada taraf menghabisi nyawa. Dan terbukti. Nah, di dalam kehidupan orang-orang yang berambisi di dalam mengambil atau ingin jabatan tinggi atau juga pangkat tinggi dan yang lainnya. Walidzalika syabbaha Rasul sallallahu alaihi wasallam hubbul mal wasyaraf ifsaduhuma lidin bidzibain darayain ursila fi ghanam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerupakan kesenangan terhadap harta hubbul mal dan juga kecintaan kepada kemuliaan kemasyhuran yang akan merusak keduanya ini terhadap agama seseorang. Dengan apa diserupakan oleh Rasulullah? Dengan dua ekor serigala yang kelaparan yang dilepas kepada seekor kambing atau domba. Bagaimana? Langsung berebutan lahap. Makanya jah kedudukan itu mesti beriringan dengan hubul mal. Ujung-ujungnya itu. Hubul jah pasti beriringan dengan hubul mal. Nah. Fahubul jah idan minal muhalikat. Maka kecintaan kepada kedudukan kalau begitu termasuk perkara-perkara yang membinasakan. Yajibu ilajuhu. Wajib untuk diobati. Wa ilajuhu murakkab min ilmin wal amal. Dan cara mengobatinya harus dirangkap, digabung dengan ilmu dan amal. Kembali lagi kepada ilmu. Karena memang ilmu adalah sifatul ayy. Obat daripada kebodohan, ketidaktahuan. Obat daripada hati yang sakit. Nah, makanya kalau hati kita sehat, terkena penyakit, diobati dengan ilmu, dia akan sembuh. Tapi kalau hati itu sakit, kemudian diobati dengan ilmu, semakin sakit, berarti sudah parah penyakitnya, kronis. Bahaya itu kalau sudah dikasih ilmu, maka makin sakit. Dikasih ilmu, makin sakit. Bisa mati hati itu. Nah, maka di sini obatnya senang kepada kedudukan adalah ilmu dan amal. Amal awal adapun yang pertama yaitu ilmu. Bahwa an yu'lam ana sabab alladhi li ajlihi ahibbul atau ahabbal jah huwa kamalul qudrah ala askhasin nas wa qulubuhum. Yaitu hendaknya dia mengetahui bahwasannya sebab dia melakukan perkara-perkara yang menunjukkan cinta kepada kedudukan adalah apa? Karena ingin sempurna kedudukannya pada pandangan manusia dan pada hati-hati manusia. Itu kan sebabnya. Kenapa kok dia ingin? Kedudukan itu karena ingin dipandang oleh orang-orang dan ingin ditakjub kagum orang-orang lain kepada diri dia. Wa dzalika idza safa wa salima yakunu fi akhirihil maut. Hal tersebut ketika dia bersih dari keinginan pandangan manusia, dia bersihkan pandangan manusia. Pada saat ini dia dipuji. Suatu saat seorang ketika tahu aibnya pasti dibenci. Bahkan habis dicaci maki, bahkan dihina, bahkan dilaknat oleh manusia. Nah, dia tahu itu, ingat dia. Oh, jangan karena manusia. Atau tadinya seorang mencintai dia di dalam hati-hati mereka. Adanya kecintaan kepada dirinya. Karena keadaannya dia sekarang. Tapi nanti ketika dia sudah tidak mendapatkan jabatan, kedudukan itu dicabut oleh Allah, pasti orang akan melupakan dirinya. Dan dia ingat itu. Dia tahu itu. Maka dia akan selamat. Ketika hilang, bersih dari keinginan dipandang sempurna kedudukannya dari orang-orang dan juga dari hati-hati manusia, maka dia akan selamat. Nah, dan itu terjadi kalau ketika dia di akhir matinya dia ingat, maka dia selamat. Kalau tidak, nah, celaka dia. Nah, dan juga yang namanya kedudukan itu tidak selamanya. Kedudukan itu pasti akan berpindah-pindah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka dia jangan merasa senang. Ya, yang namanya pandangan manusia mungkin senang pada hari ini, nanti suatu saat ketika kita terbongkar aibnya atau ketahuan aibnya, habis dimaki. Itu pandangan manusia. Maka ketika dia meyakini hal ini, maka dia akan mencari pandangan Allah, penilaian Allah. Sehingga ketika dia sudah merasa dilihat oleh Allah, dinilai amalannya, dia akan ikhlas. Dia akan berjaga-jaga dari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia selamat. Walaupun dia dicaci, dimaki oleh manusia ketika dia berada di jalan al-haq karena pandangannya, penilaiannya Allah, maka dia tidak peduli. Dia akan selamat. Tapi kalau pandangannya manusia, iya, ketika dia dicaci, dimaki oleh manusia, justru dia memilih keriduan manusia, dia akan mendapatkan murka Allah. Sebagaimana hadis ya, di dalam Fathul Majid yang dijelaskan. Ya, ciri-ciri ahlu dunia, dia mencari keriduan manusia dengan kemurkaan Allah. Nah, ya, ketika bersih hatinya dari keinginan kesempurnaan pandangan manusia, dirinya sempurna dan hati merdeka, akan selamat. Maka dia akan selamat ketika di akhir mautnya. Kalau tidak, celaka dia. Fayan bagi an yatafakkar fi nafsihi fil akhtar wal afat lahiqah li ashabil jah fi dunya. Maka sepatutnya dia berpikir tentang dirinya pada perkara-perkara yang berbahaya, perkara-perkara yang tergelincir, yang selalu mengiringi pelakunya yang menginginkan kedudukan di dunia. Apa itu? Minta tarokul hasad ilaim. Adanya saling hasadnya di antara mereka. Itu pasti. Gesekan-gesekan itu pasti, saling dengki, saling hasad. Seperti tadi, bahkan saling menyingkirkan. Wa qasduhum bil ida, bahkan tujuan mereka ingin mengganggu. Fatarahum khaifina 'ala ad-dawam. Maka iya, dia akan melihat orang-orang seperti itu akan merasa takut terus-menerus. Min jawali jahihim, dari akan hilangnya kedudukan mereka. Mutaharijina min takjiri manjilatin fil qulub, bahkan dia berjaga-jaga agar tidak berubah kedudukan mereka di hati-hati manusia. Sengsara seperti itu. Nah, gimana supaya manusia tetap senang sama dia? Iya. Akhirnya dia cari harta untuk kasih sodako biar ikhlas. Diundang, makan-makan oleh dia. Nah, ketika sudah mau menjauh manusia, semua dikerahkan. Nah, akan tersiksa selama-lamanya karena takut khawatir hilangnya. Nah, makanya kalau sudah hilang apa yang dia raih, dia akan marah, murka sepanjang hidupnya, na'udzubillah. Kalau dia tidak bersihkan hatinya dari pandangan manusia akan ya, keinginan manusia menganggap dirinya sempurna. Kalau bersih, selamat ya. Itu cara mengobatinya. Wal qulub asyadu taghayyuran minal qadar. Fi nam. Galiyaniha. Wal istighalil bumura'ati dhalikal gumum ajilah. Muqaddarah bihibdil jah. Fala yafa marju dunya bimakhafiha. Fadlan amma yafutu fil akhirah. Fahadha min haisul ilim. Dan hati itu sangat-sangat ya bisa berubah dari apa kedudukannya naam di dalam jiwanya. Maka kesibukan dia ingin memperhatikan kedudukan itu akan membuat sedih yang cepat. Akan mengotori ketika dia menjaga kedudukan tersebut. Maka dia tidak akan tertunaikan harapannya di dunia dengan rasa takutnya yang di dalam hati tadi. Lebih-lebih lagi akan hilang dari dia akhiratnya. Maka kalau dia sadar seperti ini, iya, maka dia berarti telah tahu ilmunya bahwasanya jah akan berakhir kepada kesedihan. Dia tidak tercapai dunianya. Kalaupun tercapai, ya hanya sesaat saja, ya kan? Yang namanya kedudukan kan sesaatnya. Misalnya seorang ingin jabatan seperti ingin diangkat jadi misalnya kepala desa atau lurah atau juga jabatan yang lain. Nah, sementara saja, hanya sekian waktu saja. Setelah itu dihinakan, bahkan kalau dia ada aib-aibnya habis sepanjang masa diingat, oh itu gara-gara itu tuh pemimpinnya dulu begini-begini, seperti itu. Nah, hendaknya dia tahu. Kalau dia tahu ini, maka tidak akan ada keinginan ingin diperhatikan manusia. Selamat orang yang tidak menginginkan diperhatikan oleh manusia. Enak, tenang hidupnya. Untuk apa mendapatkan pandangan manusia yang sementara, yang satu saat mereka akan menghina diri kita? Nah, ini yang pertama dengan ilmu. Ya. Tapi biasanya orang yang sudah terkalahkan tadi gelap matanya. Ya. Nanti sadarnya kalau sudah hilang jabatannya itu. Nah, nyesel, aduh sudah sekarang udah enggak menjabat. Ya, sudah tidak punya apa-apa. Ya, stres yang lainnya. Coba kalau dia niatnya karena Allah, Allah pasti akan mengangkat dia. Wa amal ilaj min haitsul amal. Adapun mengobati dengan dari sisi amalan. Wa huwa isqatul jah min qulubil khalq bi af'alin tujibu dzalik. Maka dia harus menjatuhkan keinginan kedudukan itu di hati-hati orang lain dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengharuskan jatuhnya kedudukan dia. Iya. Kama rawana ba'dul muluk qasada jiyatah rajulun jahid. Seperti pernah diriwayatkan ada sebagian raja-raja yang bertujuan mengunjungi seseorang yang zuhud. Iya. Dianggap zuhud. Maka ketika dia mendekati iya, orang yang zuhud tadi. Istada'a ta'aman wa baqalan wa lubnan. Kemudian disuguhkan kepada orang zuhud ini. Makanan, sayur-sayuran, susu. Yang tahu sendiri. Orang zuhud ini kan naam. Ya, sederhana kelihatannya. Wa ja'ala yaqulu bi syarrihin. Tapi orang yang zuhud ini makan dengan lahapnya. Wa ya'dhumu luqmah, dan dia makan dengan suapan yang besar. Maka ketika raja itu melihatnya, akhirnya gugur kedudukannya. Naam. Dan akhirnya si raja ini berpaling dari dia. Nah, artinya di sini melakukan suatu perbuatan yang dia sehingga tidak dipandang dan mendapat pujian orang lain. Nah, seperti itu. Misalnya dia banyak dipuji-puji dalam masalah keilmuan. Ya satu saat dia sengaja menjawab wallahu alam. Sehingga oh dia juga biasa aja, kadang enggak tahu. Enggak mesti setiap ditanya tahu. Jadi sehingga orang menganggap dirinya bukannya orang yang terlalu alim atau pintar sekali. Sehingga enggak ada perhatian, alhamdulillah. Tidak disebut orang yang pintar kan gitu. Nah, iya, selama tentunya tidak melakukan kemaksiatan pada perkara-perkara yang sehingga orang menganggap kita bukan orang yang membuat kita jadi ria ketika dipuji. Oh dia alim begini, suatu saat dia gak ngerti, gak tahu. Dan demikian dilakukan oleh para ulama. Nah, sehingga mereka tidak menganggap dirinya sempurna. Iya. Seperti juga dilakukan oleh walamma urida Ibrahim Nakhai alal qada lubsul qamisan ahmar wa qa'ada fis suq. Ketika Ibrahim Nakhai ingin memutuskan satu perkara menjadi qadi, dia mengenakan gamis yang merah, duduk di pasar. Ya, Ibrahim Nakhai terkenal. Iya, seorang qadi. Iya, ulama. Tapi agar tidak dipandang oleh orang, dianggap orang yang biasa, ya duduk di pasar. Nah, bukannya nongkrong, tapi untuk menunjukkan kepada manusia agar tidak berlebihan di dalam memuji beliau. Iya. Nah, atau seperti misalnya santri ya belajar, tapi kadang dia harus bersihkan WC, kan gitu. Jadi enggak terlalu eksklusif. Maksur tadi, yang dikatakan maksur ya, dia ingin terlihat eksklusif. Jadi, untuk agar tidak terlihat eksklusif, dia lakukan amalan-amalan yang dianggap dirinya suatu yang dianggap rendah, dia lakukan. Dia bersihkan WC, dia ngambil sampah-sampah, menjaga kebersihan, sehingga ya santri juga harus bekerja melakukan satu pekerjaan yang walaupun itu dipandang sebagian orang jorok, jijik, ya tetap inilah santri. Seperti itu misalnya contohnya. Musikan WC, ya, masak misalnya, membantu orang-orang yang melakukan amalan-amalan yang anggap jijik. Nah, jadi enggak usah eksklusif santri itu, mentang-mentang santri enggak mau kerja bakti, terus enggak mau apalagi bersihin WC. Nah, atau demikian pula para ulama dulu, walaupun dia seorang ulama, ya cari maisah, kadang di pasar, kadang menjadi tukang ini, tukang itu, tukang jam. Dan itu bukan suatu yang hina. Iya. Nah, demikian. Dari amalan-amalan perbuatan yang atau dia orang yang berpangkat misalnya. Ya dia turun ke rakyat jelata. Berbaur dengan orang-orang yang miskin. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Seorang Rasul. Tapi bergaul dengan orang-orang yang fakir. Bahkan bergaul dengan orang-orang yang sudah tua renta. Nah, mengajak bicara mereka. Bahkan Rasulullah berbicara kepada anak-anak. Dan demikianlah para ulama. Iya, itu di antara perbuatan-perbuatan sehingga apa? Nah, manusia tidak menganggap memandangnya sempurna, tidak eksklusif istilahnya. Kan kalau orang yang ingin kedudukan terkesan apa? Eksklusif. Ngerti enggak? Kan ngerti? Nanti belajar bahasa Indonesia ya. Jadi terkesan apa? Terlalu apa ya eksklusif itu. Nah. Ya eksklusif gitulah. Bukannya mobil eksklusif. Itu eksekutif. Oh ya. Nah. Yang terakhir kata beliau, wa'lam ana inqita'ul jahid anin nas yujibul jahan lahu indahum. Fa idza khafa min tilkal fitnah fa yukhalituhum ala wajil salamah. Ini dia. Ketahuilah ketika menggugurkan kejuhutan di pandangan manusia, pasti akan mendorong apa? Dia mendapatkan kedudukan di sisi manusia. Oh benar, Masya Allah. Sudah jahit, gabung dengan apa istilahnya? Masya Allah dia. Nah, orangnya memang orang yang soleh katanya. Kalau khawatir dari fitnah seperti itu, iya. Kalau dia justru memutuskan kejuhudannya, dia justru mengharuskan dia mendapatkan kedudukan di sisi manusia, maka dia membaur dari sisi ya mencari keselamatan, berbaur. Artinya tidak eksklusif, begitulah. Gimana ngejelasinnya eksklusif ya? Ya. Tidak diperlakukan istimewa, begitulah. Ya. Agar tidak diperlakukan istimewa. Nah, makanya Masya Allah kita dapat pelajaran dari para ulama ketika mereka datang ke Indonesia. Nah, bahkan ketika diangkat barang-barang yang enggak usah, saya saja. Nah, itu ya, itu diantaranya perbuatan yang agar tidak terkesan eksklusif. Dan demikian ya para ulama dan orang saleh. Nah. Wali yamsi fil is fil aswaq, ya hendaknya dia juga pergi berjalan di pasar, maksudnya ya kebutuhan, bukannya nongkrong di pasar juga enggak bagus. Maksudnya ya dia juga kalau dia butuh beli pasar di ke pasar, enggak harus menyuruh misalnya tolong belikan ini ya, enggak boro-boro ke pasar enggak mau misalnya. Dia juga dia ke pasar. Dia juga pergi ke tempat-tempat yang memang ada hajah di sana. Jadi enggak terkesan eksklusif. Ya. Apa-apa diperintahkan anak buahnya misalnya. Kan kalau para kiai-kiai atau yang lain kan seperti itu. Eksklusif sekali. Sendalnya dibawakan situ. Cium tangannya sampai berkali-kali, bahkan pintu mobilnya dibukakan, itu kan eksklusif, itu kan jah kedudukan. Boro-boro mau ke pasar nyuruh begitu. Jadi keluarganya tenang, yang beli adalah santri-santrinya atau yang lain. Tidak seperti itu. Jadi kadang ke pasar ya ke pasar seperti itu. Nah, kemudian liastari hajatah wayahmiluha, dia beli kebutuhannya, dia bawa sendiri, enggak perlu menyuruh orang lain, tidak perlu dibawakan orang lain, dia bawa sendiri belanjaannya atau yang lainnya. Waliyaqta ta'am tam'uhu min dunyahum, dan dia memutus keserakan dia dari dunia, waqad tamma muraduh, maka akan sempurna tujuan dia agar tidak terkesan ya dipandang oleh manusia. Wa kana basarul hafi yajlis ila itar wa makanu yurauna nawamisil mutajahidin yaum. Seperti yang dilakukan oleh basarul hafi, dia duduk di toko minyak wangi ya, mudah-mudahan itu terjemahannya. Dan maka manusia Dia tidak memperhatikan sebagai orang yang ahlul ibadah, yang ahlul juhud ketika hari itu. Oh, biasa aja. Ya. Kan kalau dia terkesan ibadah, oh Masya Allah, banyak pujian, fitnah. Sehingga akan tumbuh di dalam hatinya, ya, adanya kecintaan dipuji oleh orang. Maka dia hilangkan dengan dia duduk di toko minyak wangi atau yang lainnya, dia pergi untuk ke pasar, memenuhi kebutuhannya, tidak perlu nyuruh orang lain dan yang lain. Istilahnya adalah tidak menghilangkan kesan eksklusif. Begitu. Karena orang yang cinta kedudukan pasti terkesan eksklusif. Ingin diperhatikan, ingin dinomor satukan, ingin dipuji oleh manusia dan semisalnya. Itulah pengobatan atau cara mengobati yang dijelaskan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Dan nanti ada kaitannya dengan kaitannya pasti orang yang ingin kedudukan itu pasti ingin dipuji. Adanya hubul madh, yaitu senang dipuji. Maka bagaimana cara menghilangkannya? Nanti insyaallah akan dijelaskan pada kajian yang berikutnya insyaallah taala. Kurang lebihnya mohon maaf, wallahu alam bisawab, tafadalu barakallahu.